ada embun jatuh setitik di ujung hati dunia. Padahal dia berkaca membayangkan kekasih bersandar pundak di sisinya, ranting jatuh. Pada embun dia bertanya, pada ranting dia bertanya, untuk apa bertemu kalau nanti berpisah, untuk apa Nanti.